Ya nami di atas fathah. Karena tidak bersentuhan, langsung akhir fi'il dengan nun taukid. Wa ma rukiba min al-a'dadi wa dhurufi wal ahwal wal a'lam, juga yang mabni di atas fathah adalah apa yang dia ditarkib dari bilangan-bilangan ataupun boros-boros dan hal-hal ataupun a'lam, nama-nama. Contohnya ahada asyara, ini mabniun juz'aini, mabni dua bagiannya, min al-a'dad, ini min al-a'dad. Wa nahwi, dan contoh wa nahwu atau nahwa, huwa ya'tina sabaha masa'a, huwa ya'tina sabaha masa'a, hadha mithal ma rukiba min al-dhuruf, wa huma mabniyan 'ala al-fath, duanya mabni dari fath. Pada mahalnya apa ini? Sabaha masa'a, nasab sebagai dhuruf, dhuruf zaman. Sabaha masa'a, pagi dan sore. Wa ba'du al-qawmi yasqutu baina baina, dan contoh hal adalah sebagian kaum yasqutu baina baina, jatuh di antara ini dan itu. Wa nahu huwa jari baita baita, dia adalah tetanggaku baita baita, maksudnya berdekatan, berdempetan rumahnya. Hal di sini baita baita, ya. Baita baita mabni juz'aini fi mahalli nasbin al-hal, takdirnya mulasiqan, saling berdempetan, nanti akan ada syarahnya. Ya, wa nahwa ba'labak, ya, contoh yang diterkib dari nama adalah ba'labak fi lughayyah, menurut satu bahasa, karena di sana ada tiga bahasa ataupun i'rab dalam hal ba'labak. Ada yang memamdikan, ya, ada yang mengi'rabnya seperti isim lain syarif dan ada yang lain. Wa zamanul mubham ala mudhafu li jumlah, dan zaman yang mubham yang dia didhafahkan kepada jumlah, ya, itu di antara yang mabni di atas fathah. Wa i'rabuhu marjuhun qabla al-fi'li, dan i'rabnya lemah, ya, qabla al-fi'li, sebelum fi'il al-mabni, sebelum fi'il yang mabni. Nahu ala hina atabdu al-mashiba ala siba ala hina yastasbina kulla halimin, ya, i'rabnya marjuh sebelum fi'il yang mabni, ya. Ala hina, ala hina bisa ala hini, tapi yang roji ala hina, karena dia didhafahkan kepada yang mabni. Atab fil madhi mabni, sehingga dia hina di mablikan yang roji. Kalau ala hini itu marjuh, ini juga akan ada penjelasannya. Kemudian warajihun qabla ghairi, dan rajih, ya, i'rabnya sebelum fi'il, pada selain ini, pada selain, berarti selain zamannya, selain hin, selain zaman mubham. Contohnya hadza yaumu yanfa'u shadiqina sidquhum, hadza yaumu yanfa'u shadiqina sidquhum. Yaumu di sini mu'rab, di sini mu'rab berbeda dengan hin yang rajih di situ mabni, karena dia zaman mubham didhafahkan pada jumlah. Adapun kalau sebelum fi'il itu adalah zaman yang bukan mubham, maka dia yang rajih mu'rab yaumu. Wa ala hin tawasulu ghairu dani wal mubhamu al mudhafa li mabni, ini juga sama yang ala hini, contoh kasyir juga ala hini tawassulu ghairu dani wal mubhamu al mudhafa li mabni, ini perlu dilihat caranya langsung. Nahwa min khizyi yaumi idh wa minna duna dhalik laqad taqaddama bainakum innahu lahaqqun mithla ma annakum tantiqun wa yajuzu i'rabu, dan boleh pula di i'rab. Baik, kita lihat caranya aja, ini juga perlu check in semuanya. Baru baca beberapa penjelasan dari beberapa kalimat di atas. Wa qulu al babu salis min al mabniyat ma lazim al binaa ala al fathhi wa huwa sab'atu anwa'. Dan saya katakan bab yang ketiga dari yang mabni adalah apa yang dia melazimi mabni di atas fathah, dan itu ada tujuh tempat, ada tujuh macam. Macam yang pertama al madhi al mujarradu mimma taqaddama dzikru, fil madhi al mujarrad, dari apa yang telah lewat penyebutannya. Ada catatan kaki di sini, semua panjang. Jelasnya enggak catatan kakinya? Masih sebentar ya. Al-awalu al-madhi al-mujarrad min dhamir rafa', yang pertama fil madhi yang kosong dari dhamir rafa' al-mutaharrik amin ghairihi, dan selain dhamir rafa' mutaharrik, apakah thulatsi, contohnya daraba ataupun rubai, dahraja. Yang kedua al-mujarrad min dhamir rafa' al-mutaharrik, yang kosong dari dhamir rafa' mutaharrik ma'qiranihi, bersamaan dia bergandengan dengan dhamir rafa' yang sukun, seperti alif lisnain daraba, wa imma bi dhamir nasbi, atau bergandengan dengan dhamir nasab seperti kaf al mukhatab, contoh daraba ka. Nah, ini yang memperjelas. Jadi yang dimaksud dengan al-madhi al-mujarrad, madhi yang mujarrad, ada dua macam. Yang pertama yang dia tidak bergandengan sama sekali dengan dhamir. Yang kedua yang dia bergandengan, tapi bukan dengan dhamir rafa yang mutaharik, tapi dengan dhamir rafa yang sukun ataupun dengan dhamir mukhatab. Ini masuk kepada al-mujarrad yang dia mabni dari fathah. Wa huwa dhamirul marfu' al-mutaharik, yaitu dhamir rafa yang mutaharik. Contohnya daraba, dakhraja, istakhraja, daraba, darabaka, darabah. Contoh ini mewakili dua macam tadi. Ya, kalau daraba, dakhraja, istakhraja ini mujarrad yang dia sama sekali akhirnya tidak bergandengan dengan dhamir. Kalau daraba bergandengan dengan dhamir rafa tapi sakin. Daraba alif dan sukun. Darabaka contoh fi'il madhi yang bergandengan dengan dhamir yang mansub. Darabahu juga. Wa amma nahwa ma ada bunyat roma apa fa asluhu romaya wa afawa, maka aslinya adalah fathah mabninya romaya dan afaya aslinya afawa. Falamma taharakatil ya wal waw wan fataha ma qablaha qulibata alifaini. Ya, kenapa tadinya romaya dan afawa menjadi roma dan afa? Karena kan di sini disebutkan tatkala ya dan wawunya, ya pada contoh romaya, wawu pada contoh afawa, tatkala ya dan wawunya ya berharokat, wan fathah maqablah, dalam keadaan sebelumnya fathah juga, mimnya fathah, fa-nya fathah, maka karena wawu dan nya-nya berharokat, kemudian sebelumnya juga harokat fathah, kulibata alifaini, maka keduanya ya dan wawunya dibalik menjadi alif. Fasukunu akhirnya arid, sehingga sukun yang muncul pada akhirnya itu sukunnya arid, karena yang namanya alif tidak bisa menerima harokat, sehingga jadilah roma afa, aslinya romaya afawa. Wal fathatu muqaddaratun fil alif, sehingga fathahnya ditakdirkan pada alif pada contoh roma dan afa. Oleh hadza idza quddira sukunul akhir, idza quddira sukunul akhir raja'a al ya. Wal waw faqila ramaitu wa afautu kama sa'ati. Oleh karenanya seandainya ditakdirkan sukun akhirnya ya, karena bergandengan dengan dhamir rafa mutaharik, maka raja'atil ya wal waw, maka kembalinya ya dan wawunya, maka kembalilah ya dan wawunya. Sehingga dikatakan roma itu afautu, ini menunjukkan bahwasanya asli dari roma adalah romaya. Buktinya ketika disukun muncul ya-nya dan juga wawunya afautu. Sama saya sih bagaimana akan datang. Ini saya baru baca juga ternyata. Jadi paham ini ya insyaallah ya. Wan nau'u tsani, macam yang kedua. Al-mubari'u alladhi basharathu nun taukid. Fil mubari' yang diikuti langsung oleh nun taukid. Contohnya laim badanna fil hubamah. واحترزت باشتراط المباشرة من نحو قوله تعالى لا تبلغن في أموالكم أنفسكم ولا تسمعن. Dan saya berjaga-jaga ya dengan penyebutan syarat mubasyarah al-mudhar alladhi basharathu nun taukid ya, dari masuknya contoh la tubluguna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna ya, contoh la tubluguna dan wa la tasma'unna. Fa innal fi'la fi dhalika mu'rab, sebenarnya fi'il pada ayat ini laki belaunna dan laki senam lata senamna mu'rab. Ya. Wa in ukida bin nun, meskipun ditaukid dengan nun. Kenapa li anna qad fusila bainaha bil waw allati hiya dhamirul fa'il, karena antara akhir fi'il dengan nun taukid telah dipisahkan oleh wawu, yang mana wawu ini adalah dhamir fa'il. Ya. Wa hiya malfudun biha, artinya apa? Ada juga di sini belum ada ada. Wa hiya malfudun biha fi qouli ta'ala. Dan dhamir wawu ini terlafazkan pada contoh firman Allah Ta'ala la tublawunna memukaddarah dan ditakdirkan pada contoh la tasma'u wa la tasma'unna idhil asal, karena aslinya adalah asal dari la tasma'unna adalah la tasma'unanna. Ya, kenapa menjadi la tasma'unna? Karena hudifat nunir rafa', prosesnya adalah pertama dengan membuang nun rafa', seperti nun yang pertama ini ya, sebelumnya ditasydid. Kenapa dibuang istisqalan lijtimail amsal? Karena berat. Di situ berkumpul tiga nun sekaligus. Falsaqa ketika dibuang nun yang pertama, maka bertemulah sakinan, ya, dua sukun. Sukun yang ada pada wawu dan sukun yang ada pada nun yang diidghamkan. Maka karena iltiqa sakinah ini sudifat wawu li iltiqa sakinah ini. Setelah itu dibuang wawunya karena pertemuan dua sukun, sukun yang ada pada wawu dan sukun yang ada pada nun. Sehingga jadi la tasma'unna. La tasma'unna. Ini jawab jelas ya. Jadi la tasma'unna artinya la tasma'unanna. Prosesnya pertama dibuang nun rafa'nya sehingga bertemu di situ dua sukun. La tasma'unna, maka dibuang wawunya sehingga la tasma'unna. Adapun tadi la tublawunna artinya apa? La tublawunanna. Ya, la tublawunanna. La tublawunanna itu dibuang nunnya. Nun rafa'nya dibuang la tublawunna. karena ada pertemuan sukun, sukun yang ada pada wawu yang kedua, ya, dan sukun yang ada pada nun, sehingga dibuanglah wawu yang keduanya, sehingga jadilah latubulawunna. Yang disisakan wawu apa di sini? Wawu asli itu. Ya, wawu asli atau bomir, wawu aslinya. Bersama latus maunna ya. Wawu bomirnya ini. Sepertinya kalau di sini wawu ininya ya. Wawu bomir. Wawu bomirnya wahya malkubun biha. Dan dia bomir, berarti kan ini kan dia nahu perfusilah, karena dia telah dipisahkan antara akhirnya dengan wawu, yang mana wawu ini adalah bomir fa'il, wahia dan dia bomir fa'il ini, ya kan? Malfudun biha, bisa terlafazkan, berarti ini bukan apa akhir fi'ilnya bukan? Wahia malfudun biha fi qouli ta'ala, dan dia wawu fa'il ini dilafazkan dalam contoh firman Allah Ta'ala la tublawunna. Itu sering dibaca tuh, cek lagi nanti insyaallah. Nanti Allah cek. Ini beda-beda ya. Makna yang dihilangkan di, wawu itunya. Bomir. Ya kalau sepertinya di sini secara bahir ya wahya malfudun. Iya kan? Di qauli ta'ala. Al-muqaddarah. Tetap dong. Iya, sepertinya ada. Iya, sepertinya seperti itu. Itu lagi dah. Wa ma'u salis ma'u rukibah tarkibal masjid wal adat. Macam yang ketiga yang dimabnikan di tersfathah. Setelah yang pertama tadi, di lemah yang mencoros, yang kedua film mubore, yang diikuti langsung oleh mentauhid, yang ketiga, marqibah tarkib al-masjid minal ahadah. Bilangan-bilangan yang terkib dengan terkib masjid al-ahada asyara, wahul ahada asyara, wal-ihda asyrata, ila tis'ah asyrata, wa tis'ah asyrata. Ya, yang menjadi iskal, samani asyara, samani asyrata. Terkadang, bentuknya samani dibuang, fathahnya itu. Iya, kadang juga dibuangnya ya samanin asyrota. Karena dijawab katanya yang dipandangnya samani asyro. Sehingga ini taksis saja yang samani asyrota taksis. Mungkin pula samanin asyrota taksis. Jadi yang dipandangnya samani asyro itu yang aslinya samani asyrota. Nah, tadi ila tis'ah asyro wa tis'ah asyrota. Sampai ke tis'ah asyro wa tis'ah asyrota. Sampai 19. Takul jani ahada asyara. Ini robnya jelas ya. Ahada asyara apa? Fa'il mabni ala fathil juz'ain fi mahali rafin fa'il. Wara itu ahada asyara. Omar itu ahada asyara. Ini robnya yang kedua mansub, yang ketiga majrur. Di jina'il juz'aini ala fath. Karena dengan memandikan dua bagian di atas fathah. Gadal qawul fil bab. Demikian pula ya rob pada hisanya. Illa isna'i asyara. Illa isna'i asyara. Kul isna'i asyara. Dan isna'i asyara. Fainal juzil awal. Sebenarnya juzil awal bagian pertama. Dari keduanya mengurang. Seperti Arabnya mesenna. Dengan alif ketika rofa. Dengannya ketika syar dan asyara. ومن لا يصرف قال الشاعر ومن لا يصرف الواشين عنه صلى الله عليه وسلم يبغوه طبعا ايه من جبتك يا رب يا رب يا رب يا رب